إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوتي أعزني وأعزكم الله فإن شاء الله تعالى kita mulai daurah kita tentang nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Qala rahimahullah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض. كتب beliau رحمه الله تعالى ketahuilah bahwa أن نواقض الإسلام bahwa pembatal-pembatal keislaman عشر نواقض ada 10 pembatal. Kalimat an-nawaqid adalah bentuk jamak daripada naqid. An-nawaqid bentuk jamak daripada naqid. Wahiyal mubtilat, yaitu al-mubtilat, pembatal-pembatal. Contohnya seperti nawaqidul wudu, pembatal-pembatal wudu. Sehingga kalau dikatakan nawaqidul wudu ay mubtilatuhu, mubtilatuhu, pembatal-pembatalnya. Nawaqid ini memiliki beberapa penamaan. Tusamma bin nawaqid, ada kalanya dinamakan dengan an-nawaqid, wa tusamma bi asbabir riddah, terkadang juga dinamakan dengan asbabur riddah, sebab-sebab kemurtadan, atau terkadang juga dinamakan dengan anwa'ur riddah, bentuk-bentuk kemurtadan. Demikian diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan di dalam syarahnya. Sehingga apa yang saya sampaikan ini ibarah anin nukulat, hanya sebatas penukilan daripada kitab-kitab syarah nawaqid yang ada. Nah, demikian. Adapun secara bahasa, an-naqdu fil lughah huwa ifsadu syai' ba'da ihkamihi. An-naqdu secara bahasa adalah ifsadu syai', rusaknya sesuatu, ba'da ihkamihi, setelah ditetapkan hukum-hukumnya. Contohnya yuqal naqdul bina', ketika orang Arab mengatakan naqdul bina, artinya hadamahu, atau dia menghancurkannya, atau naqdul habl wal ghazal idza halla taqatuhu. Dikatakan naqdul habl wal ghazal sebuah tali atau pintalan benang itu dikatakan batal atau putus, idza halla taqatuhu, ketika kekuatannya itu hilang. Sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nahl ayat 96, Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Di sini Allah menyatakan, wala takunu kallati naqadat ghazlaha. Jangan kalian menjadi seperti orang yang memutuskan pintalannya, gulungan benangnya. Ya. Misalkan sebuah benang itu ketika sudah dipintal, digulung, kemudian diuraikan, itu dibahasakan dengan naqadat. Nah, bisa dilihat di dalam Al-Mu'jamul Wasit. Sehingga fanawaqidul Islam hiya al-umurul qawliyah wal amaliyah al-mujibah liriddah. Sehingga yang dimaksud dengan nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, adalah al-umurul qawliyah, hal-hal yang berupa ucapan, wal amaliyah maupun amalan-amalan, al-mujibah liriddah, yang memberikan konsekuensi kemurtadan. Ini nawaqidul Islam. Berarti dari sini kita bisa fahami, an-naqid yakunu qawlan, pembatal keislaman itu bisa berupa ucapan. Pembatal keislaman bisa berupa ucapan, dalam bentuk ucapan. Misalkan bi ayatakallam bisabbillahi ta'ala au sabbir rasul sallallahu alaihi wasallam au sabbid dinil Islam. Contohnya bisa seseorang mencela Allah tabaraka wa ta'ala misalkan, iyadan billah, atau mencela Rasul, atau mencela agama Islam, maka ini bisa dikatakan sebagai an-naqid, pembatal keislaman. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam surat Taubah ayat 65-66, Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Qul, katakan wahai Nabi, abillahi wa ayatihi wa rasulihi, apakah kepada Allah, kepada ayat-ayatnya, dan kepada rasulnya, tastahzi'un, kalian memperolok-olokkan. Berarti dengan apa? Qaul, ucapan. Ya. Allah nyatakan, la ta'tadiru, tidak perlu kalian meminta uzur, meminta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum, karena kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Berarti an-naqid bisa berupa ucapan. Wa yakunu amalan, pembatal juga bisa ada kalanya dalam bentuk amalan. Pembatal keislaman terkadang dalam bentuk amalan. Contohnya, ka'ayas juda li ghairillah, seperti seseorang sujud kepada selain Allah. Ayat tetap li ghairillah, atau dia menyembelih untuk selain Allah, dan yang lainnya dari amalan-amalan. Ya. Wa yakunu i'tiqadan, pembatal keislaman juga bisa berupa keyakinan, i'tiqad. Contohnya, kaman ya'taqid anna ma'allahi khaliqan wa mudabbiran li hadzal kaun, seperti orang yang meyakini bahwasanya bersama Allah ada sesuatu yang ikut andil dalam mencipta, dalam mengatur alam semesta ini. Maka keyakinan seperti ini apa? Keyakinan yang bisa membatalkan keislaman. Iya. Nah. Atau kamitslil munafiqin alladzina yubtinuna al-kufra wa ya'taqidunahu wa yudhhiruna al-islam. Atau seperti keadaannya munafiqin yang mereka menyembunyikan kekufuran tetapi mereka meyakini di dalam batin mereka akan kekufuran tersebut dan menampakkan keislaman. Maka keyakinannya ini apa? Bisa membatalkan keislaman. Wa yakunu syakkan. Yang keempat, pembatal keislaman juga bisa berupa keraguan. Bisa berupa keraguan. Nah, kaman syakka fi wujubi shalah al-mafruḍah, seperti orang yang ragu akan wajibnya salat yang telah diwajibkan. Aw syakka fi wujubi zakah, atau dia ragu akan wajibnya menunaikan zakat. Aw syakka fi tauhid, atau dia ragu tentang tauhid. Maka orang yang seperti ini bisa menjadi, atau keraguan ini bisa menjadi pembatal dari keislamannya. Nah, sedangkan keraguan sendiri asyak huwa taraddud bainal amrain. Namanya syak, keraguan adalah at-taraddud bainal amrain. Kebimbangan di antara dua perkara. Nah, sehingga kesimpulannya apa? Faqad yartaddul insan 'anil Islam biqaulin yaquluhu. Terkadang seseorang itu murtad, keluar dari Islam dengan sebuah ucapan yang dia ucapkan. Au bi'amalin ya'maluhu, atau dengan sebuah amalan yang dia kerjakan. Au bi'i'tiqadin ya'taqiduhu, atau dengan sebuah keyakinan yang dia yakini. Au bisyakkin yatra'u 'alaihi, atau dengan sebuah keraguan-raguan yang ada pada dirinya. A'udzu billah. Fa hadhihi umur arba'ah kulluha ya'ti minha an-naqid alladhi yaqdah fil aqidah wa yubtiluha. Maka empat perkara ini semuanya dinamakan dengan an-nawaqid, pembatal-pembatal. Ya. Yang bisa merusak akidah seseorang dan membatalkannya. Wa qad dzakara ahlul ilmi dzakarahu ahlul ilmi fi kutubihim wasammauhu bab hukmil murtad. Dan pembahasan ini sudah disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka yang mereka namakan dengan bab hukum murtad. Ini. Jadi merujuknya ke sana. Berarti kalau bab hukum murtad banyak. Tidak hanya 10, iya. Iya, banyak. Nah, demikian. Nanti akan dijelaskan insyaallah taala. Baik. Bisa dilihat pada Ad-Durrul Saniyah juz ke-10 halaman 87 sampai 88, dan juga dalam fatwa Al-Lajnah Daimah nomor 7150. Nah. Baik. Maka kita masuk pada ucapan Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala, qaulu 'asharatu nawaqid, ada 10 pembatal. Diterangkan oleh Syekh Al-Imam Ibn Baz rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, nawaqidul Islam kathirah. Pembatal keislaman itu banyak. Fal wajib muraja'ah babi hukmil murtad. Bahwa pembatal-pembatal keislaman itu banyak. Maka yang wajib bagi kita adalah muraja'ah bab hukmil murtad. Kita senantiasa mengulang-ulang bab tentang hukum murtad. Tablughul mi'at, yang mana itu mencapai ratusan. Mencapai ratusan. Jadi perkara-perkara yang bisa membatalkan seseorang dari keislaman itu bisa mencapai ratusan. Baik. Ya. Ablaghaha al-Haytami ila 400 naqid. Imam Al-Haytami rahimahullah ta'ala, kata Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala, beliau menghitung sampai pada 400 pembatal. 400 pembatal dari pembatal-pembatal keislaman. Berarti banyak. Iya. Mengerikan sekali. Iya. Sebagaimana mengerikannya hukum murtad. Iya. Nah. Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang merubah agamanya, maka apa hukumannya? Faqtuluh. Dia dibunuh. Nah. Ya. Tentunya bagi mulat al-umur. Demikian. Baik. Dan demikian juga diterangkan sendiri oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala dalam Ad-Durrasaniyah. Dinukilkan dalam Ad-Durrasaniyah juz ke-10 halaman 84. Kata beliau, setelah beliau menerangkan tentang definisi Islam, beliau katakan, lakin idza arrafahu al-muslim wajib alaihi an ya'rifa nawaqidahu. Idza arrafahu al-muslim, apabila seorang muslim sudah mengenal, mengerti tentang apa itu Islam. Apa Islam? Dalam usul salasa apa Islam? Hah? Siapa yang bisa ngangkat tangan? Bukan ngangkat baju ya. Angkat tangan saja. Nah. Eh? Biasanya yang kecil-kecil ini pemberani ya, daripada yang besar-besar. Karena saya sendiri kalau daurah itu diem gitu. Yang kecil-kecil malah berani. Hah? Iya. Apa pembatal keislaman? Apa definisi Islam? Al-Islam? Nah, dari kanan. Hah? Apa al-Islam? Al-Islam? Lewat. Ahsan zaklahra. Iya. Nah, al-istislam lillahi bitauhid. Ini Islam. Ya. Wal inqiyadu lahu bi ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlih. Ditambahkan oleh Syekhuna Muhammad Ibn Abdul Wahab Al-Abdali Al-Yamani Al-Wusabi. Apa? Wal bara'atu minal bid'ah wa ahliha. Begitu ya. Dalam Al-Qaul Mufid. Baik. Kata Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, lakin idha arafa al-muslim, apabila seorang muslim sudah mengenal al-Islam, wajib alaihi ayya'rifa nawaqidahu, maka wajib bagi dia untuk mengerti, mengetahui pembatal-pembatalnya. Fa idha kana nawaqidul wudu thamaniyah, falladhi dhakara fil iqna' anna nawaqidul Islam aksar min 400. Subhanallah. Apabila pembatal-pembatal wudu itu jumlahnya 8, maka yang disebutkan di dalam kitab Al-Iqna' bahwa pembatal-pembatal keislaman itu mencapai 400 pembatal. Ya. Lebih daripada 400 pembatal. Aksar min arba'imah. Arba'imah, ya. Aksar min arba'imah. Baik. Nah. Apa yang pertama berarti? Qala al-awwal. Qala Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala al-awwal. Asy-syirku fi ibadatillahi taala. Yang pertama adalah berbuat kesyirikan kepada Allah di dalam beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Qala Allah taala, dalilnya Allah tabaraka wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah menyatakan sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni kesyirikan dan akan mengampuni ma duna dzalik, yang di bawah itu, liman yasha, bagi siapa saja yang Allah kehendaki. 6 dalam surah An-Nisa ayat 16. Wa qala ta'ala, dan Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, innahu may yushrik billahi faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Dalam surah Al-Maidah ayat 72 Allah menyatakan, innahu may yushrik billah, sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, faqad harramallahu, sungguh Allah telah haramkan 'alaihi al-jannah, atas dia al-jannah. Wa ma'wahu an-nar, dan tempat kembalinya adalah an-nar. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada bagi orang yang zalim dari penolong. Nah. Maka kita lihat ucapan Syekh yang menyatakan asyirku fi ibadatillah wahdah. Berbuat syirik di dalam beribadah kepada Allah. Qala al-Imam Ibn Baz rahimahullah ta'ala, dikatakan oleh Imam Ibn Baz rahimahullah ta'ala sebagaimana disebutkan dalam majmu' fatwanya juz yang kedua halaman 292, al-ibadatu 'inda al-'arab hiya tadallul wal khudu wal inkisar. Ibadah menurut bangsa Arab adalah merendahkan diri, tunduk kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Yaqulun, mereka mengatakan, tariqun mu'abbad, ya'ni mudallal, qad wata'athul aqdam. Ketika dikatakan tariqun mu'abbad, sebuah jalan itu dikatakan mu'abbad dengan lafaz yang, atau dengan apa, huruf-huruf yang sama dengan ibadah, terdiri dari fa kalimahnya ain, ain kalimahnya ba, dan lam kalimahnya dal. Maknanya adalah mudallal, yakni yang dihinakan. Kenapa dihinakan? Qad wata'athul aqdam, karena telah diinjak oleh kaki-kaki. Makanya jalan itu dikatakan mu'abbad. Nah. Demikian juga bangsa Arab mengatakan ba'irun mu'abbad. Sebuah unta itu dikatakan seekor, ya, kalau unta. Seekor unta itu mu'abbad. Yakni qad shudda wa ruhila hatta zalal luqub. Ketika unta itu telah diikat dengan tali kekangnya, ya, sehingga menyebabkan dia tunduk untuk dikendarai. Menyebabkan dia tunduk untuk dikendarai. Nah, Maka ini namanya hukum apa secara bahasa tentang al-ibadah. Nah, adapun ibadah secara istilah dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ibadah adalah ismun jami', sebuah nama yang jami', yang kompleks, yang mencakup banyak perkara. Perkara apa saja? Likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Setiap apa yang dicintai Allah dan diridainya. Minal aqwali wal a'mal. Dari ucapan-ucapan maupun amalan-amalan, al-zahir wal batinah, yang zahir maupun yang batin. Wa hadha yadullu ala anna al-ibadah taqtadhi al-inqiyad at-tam lillahi ta'ala amran wa nahyan wa i'tiqadan wa qawlan wa 'amalan. Kata Syekhul Islam, maka dari definisi ini menunjukkan bahwa ibadah itu memberikan konsekuensi al-inqiyad at-tam, harus memiliki dasar al-inqiyad at-tam, betul-betul tunduk lillahi ta'ala, kepada Allah tabaraka wa ta'ala, amran wa nahyan, baik tunduk kepada perintahnya, kepada larangannya, wa'tiqadan, dalam hal keyakinan, wa qawlan wa amalan, ucapan maupun perbuatan. Demikian diterangkan oleh Syekhul Islam dalam Majmu' Fatwanya juz pertama halaman 78. Sehingga hakikat ibadah ini adalah hiya ta'atullahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam bil ikhlas lillahi fi jami'il a'mal wa imtisal li awamirih wal hadar min nawahih. Sehingga yang diharapkan hakikat dari ibadah adalah taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan jalan mengikhlaskan hanya bagi Allah pada semua bentuk amalan dan dalam mewujudkan perintah-perintahnya serta berhati-hati waspada dari larangan-larangannya. Nah, baik. Sehingga dari sini kata Syekh bin Baz rahimahullah taala, fayambagi an ta'lamu anna al-ibadata qisman. Sehingga hendaknya kalian mengetahui bahwa ibadah itu terbagi menjadi dua. Ibadatun li ghairillahi kubra yasulu biha syirkul akbar. Yasulu biha asyirkul akbar. Yaitu ibadah li ghairillahi kubra. Ibadah yang besar yang diperuntukkan bagi selain Allah, yang dengannya tercipta kesyirikan yang besar pula. Ini yang pertama. Yang kedua, ibadatun sughra yasulu biha asyirkul asghar. Ibadah yang kecil yang dengannya menimbulkan, memunculkan syirik yang kecil. Wa tahsulu bihal ma'siyah. Dan dengannya juga bisa mengakibatkan sebuah kemaksiatan. Fa ta'atu li ghairillahi fil ma'asi jarimatun. Sehingga ketaatan kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala di dalam maksiat-maksiat yang dia kerjakan adalah jarimah, sebuah kejahatan. Walakinnaha qisman, tetapi ada dua bagian. Bagian yang pertama, idza ata'a ghairallahi mustahillan lidzalika za'iman annahu yasughu ayuti'a ghairallah fil ma'siyah sara riddatan wa munkaran wa syirkan wa kufran akbar. Kata Syekh bin Baz rahimallahu taala, apabila seseorang itu taat kepada selain Allah dalam keadaan dia meyakini halal perbuatan tersebut, dalam keadaan dia menyangka bahwa itu dibolehkan untuk dia taat kepada selain Allah di dalam kemaksiatannya, maka dia menjadi murtad. Amalan tersebut menjadi mungkar, menjadi kesyirikan dan kekufuran dengan kekufuran yang akbar. Na'udzubillah. Ini yang pertama. Yang kedua, wa in ata'a ghairallahi fil ma'siyah lakin ya'lamu annahu mukhti. Jika dia taat kepada selain Allah dalam sebuah kemaksiatan, akan tetapi dia tahu bahwa dia salah. Dia sadar bahwasanya dia salah. Wa ya'lamu annahu 'asin. Dan dia juga tahu bahwa dirinya bermaksiat. Sarat ma'siyatan wa laysat riddatan. Maka itu menjadi sebuah kemaksiatan dan bukan kemurtadan. Wala kufran akbar, dan bukan sebuah kekufuran yang besar. Nah, fahada tafsil yajib ayya'rif kama bayyanahu ahlul ilmi. Kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, tafsil ini, rincian ini wajib untuk diketahui sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama. Ya. Tadi yang pertama, jika dia taat kepada selain Allah dalam keadaan dia meyakini halal perbuatan tersebut, dalam keadaan dia menyangka bahwa itu dibolehkan untuk dia taat kepada selain Allah dalam maksiatnya, maka ini menjadi apa? Murtad. Ya. Kenapa? Karena dia telah ahalla ma haramallah. Menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Ya. Demikian. Ya. Ini bentuk yang pertama. Murtad, syirik, kufur dengan kufur akbar. Na'udzubillah. Yang kedua tadi, jika dia taat kepada selain Allah dalam sebuah kemaksiatan, tetapi dia tahu bahwa itu adalah salah, sebuah kesalahan, dan dia tahu bahwasanya dirinya asin bermaksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka apa? Sarat ish ma'siyatan walaysat riddatan. Maka itu menjadi sebuah kemaksiatan dan bukan apa? Kemurtadan. Ya. Nah. Kenapa? Karena dia tidak meyakini halal perbuatan tersebut. Nah. Demikian. Ya. Baik. Demikian diterangkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala dalam kaset yang berjudul As'ilah Al-Jami' Al-Kabir. Ya. Nah. Menit ke-15 pada set B. Nah. Wa qawluhu, kemudian ucapan beliau rahimahullah ta'ala, baik. Nah, ada satu poin penting. Nah, sekarang kita qawluhu asyirk, ya, poin yang penting. Sekarang kenapa syirik ini di sini disebutkan sebagai pembatal daripada keislaman? Apa definisi syirik? Diterangkan pula oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Asyirku huwa da'watu ghairillahi ma'allah. Nama syirik adalah da'watu ghairillah ma'allah. beribadah kepada selain Allah bersamaan dengan dia beribadah kepada Allah. Dia beribadah kepada selain Allah bersamaan dengan dia beribadah kepada Allah. Ya. Berarti dia apa? Menduakan. Ya. Nah. Tad'uhu wa takhafuhu atau tarjuhu atau tazbahu lahu atau ghairi dhalika min anwa'i syirik. Engkau berdoa kepadanya, engkau takut kepadanya, engkau mengharap kepadanya, engkau menyembelih untuknya, atau yang lain-lainnya dari macam-macam kesyirikan. Nah, beribadah kepada selain Allah bersamaan dengan beribadah kepada Allah. Baik. Ini namanya kesyirikan. Sehingga kesyirikan itu tidak hanya semata-mata beribadah kepada berhala. Nih. Kesyirikan itu tidak hanya semata-mata apa? Beribadah kepada berhala. Nah. Karena ketika kita menyamakan Allah tabaraka wa taala dengan makhluk saja, itu sudah merupakan apa? Kesyirikan. Nah, sebagaimana diterangkan oleh Imam Ibn Abdul Hadi rahimahullah ta'ala, فَمَنْ صَوَّ بَيْنَ الْخَالِقِ وَالْمَخْلُوقِ فِي الْحُبِّ لَهُ وَالْخَوْفِ مِنْهُ وَرَجَعْ لَهُ فَهُوَ مُشْرِكٌ. Kata Imam Ibn Abdul Hadi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Sharih Al-Manki, halaman ke-37, فَمَنْ صَوَّ بَيْنَ الْخَالِقِ وَالْمَخْلُوقِ. Barang siapa yang menyamakan antara khalik dengan makhluk, mensejajarkan antara khalik dengan makhluk, fil hubbi lahu, baik dalam kecintaan kepadanya, wal khaufi minhu, rasa takut darinya, war raja' lahu, berharap kepadanya, fahuwa musyrik, maka dia juga dikatakan musyrik. Nah, kenapa? Karena Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 97-98, tallahi in kunna la fi dhalalin mubin id nusawwikum bi rabbil alamin. Syahidnya pada ayat yang kedua, id nusawwikum bi rabbil alamin. Ya. Demi Allah, sungguh kami berada dalam kesesatan yang nyata ketika kami menyamakan kalian dengan Rabbul Alamin. Ya, dikatakan sebagai apa? Dhalal mubin. Ketika kapan? Menyamakan makhluk dengan Al-Khaliq. Nah. Demikian juga dalam surah An'am. Allah menyatakan summa alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Summa alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ini. Ya. Mereka berpaling kepada Rabb mereka. Orang-orang kafir ini. Disebutkan oleh Allah tabaraka wa taala sebagai apa? Orang-orang yang kafir. Nah. Sehingga kesimpulannya, kesyirikan itu kata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala di dalam syarahnya terhadap kitab Nawaqidul Islam ini, huwa sarfu syai'in min anwa'il ibadah li ghairillahi azza wa jal. Namanya kesyirikan adalah sarfu syai'in, memalingkan sesuatu min anwa'il ibadah, dari macam-macam ibadah, li ghairillahi azza wajal, kepada selain Allah azza wajal. Itu hakikat asyirik, sarfu syai', memalingkan, membelokkan, memberikan sesuatu dari bentuk-bentuk ibadah kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Ini ya, berdasarkan dua ayat tadi. Nah, demikian. Sehingga dari sini kita mendapatkan keterangan dari para ulama bahwa asyirku yanqasimu ila qismain. Kesyirikan itu terbagi menjadi dua bagian. Al-qismul awal asyirkul akbar. Bagian yang pertama adalah syirik yang besar. Wa huwa sarfu syai'in min anwa'il ibadah li ghairillah. Yaitu memalingkan sesuatu, yang pertama adalah syirik yang besar, yaitu memalingkan sesuatu dari macam-macam ibadah untuk selain Allah. Wa hadha an-naw' yukhriju sahibahu min al-millah. Maka bentuk ini, macam yang pertama ini, mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Wa yuharram 'ala sahibihi dukhulul jannah. Dan diharamkan bagi pelakunya untuk masuk ke dalam al-jannah. Dan juga mengekalkan pelakunya di dalam an-nar. Wa yukhallidahu fin-nar wa yughbidu jami'al a'mal wa yubih damuhu wa maluhu. Mengekalkan pelakunya di dalam neraka dan menggugurkan semua amalan-amalannya serta menjadikan darah dan hartanya itu dibolehkan untuk ditumpahkan. Dan dalilnya adalah apa yang dibawakan oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dalam poin yang pertama tadi, yaitu apa? Innahu may yushrik billahi faqad harramallahu 'alal jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Nah, sekarang dhabitnya, ketentuannya, kapan syirik tersebut dikatakan sebagai syirik akbar? Wa dhabituhu kullu syirkin atlaqahu syari' wa huwa yatadhamman khuruj al-insan 'an dinih. Ketentuannya, sebuah kesyirikan itu dikatakan syirik yang besar. Kullu syirkin atlaqahu syari', setiap kesyirikan yang telah dinyatakan oleh syariat sebagai syirik akbar. Kapan? Wa huwa yatadhamman khurujal insan an dinih, ketika syariat menyatakan orang tersebut keluar dari agamanya dengan perbuatan kesyirikannya ini. Jadi ketika seseorang melakukan amalan kesyirikan dan dinyatakan oleh syariat dia telah keluar dari agamanya, berarti ini syirik apa? Akbar. Ya. Mafhum? Baik. Ini syirik akbar. Ketentuannya. Dhabitnya. Al-qismu tsani, bagian yang kedua, asyirkul asgar, syirik yang kecil. Wa huwa ma wurida fil kitab was sunnah tasmiyatuhu syirkan. Syirik kecil ialah apa yang disebutkan di dalam Alkitab dan As-Sunnah dengan dinamakan sebagai syirik. Wa dallatil adillatu ala anna sahibahu la yukhrij atau la yakhruju minal millah. Dan dalil-dalil menunjukkan bahwa pelakunya la yakhruju minal millah, tidak keluar dari agama. Nah, ketika Alkitab dan As-Sunnah menyatakan bahwasanya ini adalah syirik, tetapi tidak menyebabkan dia keluar dari agama, maka ini dinamakan dengan syirik asghar. Nah, yang mana syirik asghar ini terbagi menjadi dua juga, yaitu syirkun fil alfaz, kesyirikan dalam lafaz, kal halafi bi ghairillah, seperti orang yang bersumpah dengan nama selain Allah, di mana Nabi SAW telah bersabda, man halafa bi ghairillahi faqad kafar au asyrak, akhraja Ahmad wa ghairu. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah kufur atau syirik. Nah, lihat, dinyatakan dalam As-Sunnah bahwasanya ini adalah perbuatan syirik, tetapi tidak sampai mengeluarkan dia, pelakunya dari agama. Berarti apa? Syirik kecil, masuk kepada syirik dalam bentuk alfaz, lafaz. Ya. Wa nau tsani, bentuk yang kedua, syirkun khafi fil qulub, yaitu syirik yang samar yang ada dalam hati. Syirik yang samar yang ada dalam hati. Wa huwa anwa', dan ini banyak macam-macamnya. Wa abrazuha ar-riya, dan yang paling menonjolnya adalah ar-riya. Ya. Orang beramal mengharapkan untuk dilihat kemudian mendapatkan pujian. Ya. Bagaimana ketentuan syirik kecil ini? Wa dhabituhu kullu ma naha anhu syar'u mimma huwa dari'atan ila syirkil akbar wa wasilatan lil wuqufi wa ja'a fi an-nusus tasmiyatu syirkan. Nah, diterangkan di dalam Fatwa Lajnah Da'imah juz pertama halaman 2517, ketentuan syirik kecil ini adalah kullu ma naha anhu syar'. Setiap yang dilarang oleh syariat, mimma huwa dari'atan ila syirkil akbar, yang bisa membuka pintu kepada syirik yang besar, wa wasilatan lil wuqu' fih, dan menjadi perantara untuk terjatuh ke dalam kesyirikan besar, wa ja'a fi nusus tasmiyatu syirkan, dan nas-nas datang dengan membawa penamaannya sebagai kesyirikan. Maka ini dinamakan dengan syirik kecil, atau ini ketentuan daripada syirik kecil. Demikian. Ya. Bisa dilihat dalam Fatwa Lajnah Da'imah juz pertama halaman 2517, dan juga Fatwa Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala juz yang kedua halaman 2202. Nah. Baik. Sekarang apakah ada perbedaan antara syirik dengan kekufuran? Dikatakan oleh Al-Allamah Al-Fauzan hafizallahu taala wa ra'ah, demikian juga diterangkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala di dalam ta'liq beliau terhadap kitab At-Talazum Bainal Aqidah wa Syari'ah, dikatakan Al-kufru a'am minasyirk. Kekufuran itu lebih umum sifatnya daripada kesyirikan. Kenapa? Li'annal kafir qad yakunu jahidan lirrab subhanahu wa ta'ala la yu'minu bi rabbin misl fir'aun wal mu'attilah wad dahriyah wa ammal musyrik fa innahu yu'minu bir rabb walakinahu yushriku ma'ahu ghayrahu. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, kekufuran itu lebih umum sifatnya daripada kesyirikan, dikarenakan orang yang kafir itu terkadang dia kufurnya karena jahidan li rabb subhanahu wa taala, karena menentang kepada rabb subhanahu wa taala. La yu'minu bi rabb, tidak beriman kepada Rabb, seperti Fir'aun, seperti Mu'attilah wa Dahriyah. Adapun musyrik, fa innahu yu'min bir Rabb. Adapun musyrik terkadang dia beriman kepada Rabb. Ya. Seperti dalam banyak ayat disebutkan apa? La in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulun Allah. Ya. Beriman mereka. Nah. Tapi apa? Lakin yusyrik ma'ahu ghairahu. Tetapi dia berbuat syirik dalam beribadah kepada Allah bersama Allah dengan yang lainnya pula. Ini. Baik. Fa bainal kufri wasyirki umumun wa khusus. Sehingga apa? Antara kekufuran dan kesyirikan itu ada keumuman dan kekhususannya. Ya. Nah, ini tentang kesyirikan. Baik, yang menjadi pembatal yang pertama yang disebutkan dalam Nawaqidul Islam. Baik. Sehingga dicontohkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala, kata Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala selanjutnya, wa minhu adzbahu li ghairillahi kaman yadzbah lil jin aw lil qabri. Di antaranya adalah menyembelih untuk selain Allah seperti orang yang menyembelih untuk jin atau untuk sebuah kuburan. Maka ini adalah kesyirikan yang menghantarkan dia kepada kekufuran. Nah, menjadi riddah. Ya. Baik. Asani yang kedua. Qala rahimallahu taala, asani man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita yad'uuhum wa yas'aluhum asy-syafa'ata. Begitu ya? Ya. Di sini tidak ada syafa'ah. Dalam nuskhah lain sepertinya ada syafa'ah, ya. Wa yatawakkal 'alaihim. Kafara ijma'an. Kata Syekh rahimahullah taala, yang kedua, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'it, barang siapa yang menjadikan antara dia dengan Allah adanya wasa'it, perantara-perantara, yad'uhum, yang mereka mendoakan, berdoa kepada mereka, meminta kepada mereka, wa yas'aluhum syafa'ah, dan meminta kepada mereka syafa'at, berdoa kepada mereka dan meminta syafa'at kepada mereka, wa yatawakkal 'alaihim, dan bertawakal kepada mereka. Ini apa? Kafara ijma'an. Dia kafir secara ijma'. Ya. Qauluhu wasa'it, yang dimaksud dengan wasa'it jam'u wasithah, Wasait ini bentuk jamak daripada wasithah. Wal wasithah hiya ma yatawassal bihi ila syai'. Sedangkan yang dimaksud dengan wasithah adalah apa yang bisa menghantarkan kepada sesuatu. Ini wasithah. Sehingga diistilahkan oleh kita apa? Perantara. Apa yang bisa menghantarkan kepada sesuatu. Itu wasithah. Wal wasait laha qisman. Dan wasait ini terbagi menjadi dua bagian. Sebagaimana terangkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala di dalam durus wa syarah ala nawaqid al-Islam halaman 59 sampai 60 diterangkan kata beliau wal wasaitu la qisman al-qismul awwal wasait syar'iyyah. Bagian yang pertama adalah perantara yang syar'i. Wa hiya wasithah fi tablighi risalah fi ma bainana wa bainallah. Perantara yang masyru' yang disyariatkan atau perantara yang syar'i adalah perantara di dalam menyampaikan risalah fima bainana wa bainallah, tentang apa yang sudah digariskan antara kita dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Hadhihi wasithah la budda minha. Ini adalah perantara yang harus dipenuhi. Man angkaraha kafar. Barang siapa yang mengingkari adanya wasithah seperti ini, dia kufur. Ya. Fala budda min wasitatin fi tablighi syar'ihi wa huwa ar-rusul. Sehingga harus ada yang menyampaikan, harus ada perantara dalam menyampaikan syariat Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu adanya para rasul, minal malaikati wal bashar, baik dari kalangan para malaikat maupun manusia. Faman ankara hadhil wasithah kafar. Barang siapa yang mengingkari perantara ini, maka dia kafir. Demikian. Artinya apa? Barang siapa yang mengingkari apa? Rasul, para rasul tadi, ya. Tidak beriman kepada para malaikat, tidak beriman kepada para rasul, berarti apa? Kafir. Ya. Mufhum ya, jelas ya. Berarti ini apa? Wasithah yang syar'iyah. Yang syar'i. Begitu. Adanya perantara yang syar'i. Sehingga kata Syekh Shalih Fauzan rahimahullah taala, "Faman ankara al-malaikah war rusul alladziina ya'tuuna bi syar'illahi wa qala la hajata ilaihim, nahnu nattasil billah bidunihim kama taqulu sufiyyah." Innahum ya'khuduna 'anillahi mubasharatan bila wasithah fa hadha kufrun bil ijma'. Maka barang siapa yang mengingkari malaikat sebagai utusan Allah, para rasul sebagai utusan Allah, yang mereka datang dengan membawa syariat Allah dan mengatakan kita tidak butuh kepada mereka, kita bisa berhubungan langsung dengan Allah tanpa adanya mereka, sebagaimana yang dikatakan oleh kaum sufiyah, di mana mereka mengambil risalah dari Allah tabaraka wa ta'ala secara langsung tanpa ada perantara, maka ini kafir bil ijma. Ya. Tetapi ingat, yang ingin saya tekankan adalah di sini apa? Memvonis seseorang dengan vonis kafir itu bukan hak kita. Ya. Bukan hak kita. Mohon. Jangan kemudian pulang dari daras ini, oh kafir, nih kafir, kafir. Jangan, ya. Nah. Sekali lagi, kita mempelajari ini apa? Araftu syarra la li syarr. Aku mengenal kejelekan itu bukan untuk berbuat jelek. Ya. Makanya apa? Kalau kita menggambarkan kejelekan itu jangan detail. Ini kejelekan, cara untuk taunya gini, gini. Itu ngajari namanya. Ya, bukan ngasih tahu. Ya. Terkadang iya, ada orang tua yang salah kaprah. Inginnya ngingetkan anaknya. Ini kejelekan nak. Nih bahayanya internet begini begini begini. Dikasih tahu. Nih kalau masuk ke sini nanti kamu ngetik begini, nanti keluarnya ini. Lah ya itu ngajari namanya, ya. Bukan ngasih tahu kejelekan. Karena tujuannya araftu syarra la li syarr. Aku mengenal asyarr bukan untuk melakukan asyarr, kejelekan. Lakin li atawaqqi. Tetapi untuk aku apa? Berlindung darinya. Karena apa? Wa man lam ya'rif al-khaira min asyarr yaqa fihi. Barang siapa yang tidak mengenal mana yang baik, mana yang jelek, maka dia akan terjatuh ke dalamnya. Ya. Baik, mafhum? Ya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Nah. Apalagi lagi zaman fitnah seperti ini, ya. Hati-hati memfonis kafir, fasik, ya. Mubtadi' dan sebagainya. Hati-hati. Nah, harus bil adillah wal barahin min al kitab wa sunnah, dengan bimbingan para ulama il ummah. Bagian yang kedua, al qismu tsani, al wasa'it syirkiyah. Al wasa'itu syirkiyah, perantara-perantara yang syirik. Wahia ayyutakhad wasitah bainahu wa bainallah yad'uhum wa yatlab wa yatlubu minhum asy-syafa'ata wa yatawakkal 'alaihim. Perantara yang syirkiyah itu adalah mengambil sebuah perantara antara dirinya dengan Allah tabaraka wa ta'ala, yang dia berdoa kepada perantara tersebut, meminta dari mereka para perantara ini syafaat dan bertawakal kepada mereka. Fahadihil wasitah man asbataha kafar ijma'an. Maka perantara ini barang siapa yang menetapkannya berarti dia kafir secara ijma'. Li'annahu la wasitata bainana wa bainallahi fi ibadatih. Karena sesungguhnya tidak ada perantara antara kita dengan Allah dalam beribadah kepadanya. Bal yajib alaina an na'budallaha wa nad'uhu mubasharatan. Bahkan yang wajib bagi kita adalah kita beribadah kepada Allah dan berdoa kepadanya secara langsung. Wa biduni wasitah, dan tanpa ada perantara. Wa anatluba minhu syafa'ata biduni wasitah, dan kita meminta dari Allah tabaraka wa ta'ala syafa'ah tanpa adanya perantara. Wa anna tawakkal 'alaihi biduni wasithah bainana wa bainallahi tabaraka wa ta'ala. Dan hendaknya kita bertawakal kepada Allah tanpa adanya perantara antara kita dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surah Ghafir ayat 60, ud'uni astajib lakum. Memintalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan untuk kalian. Nah, tidak diperintahkan untuk apa? Membuat perantara. Nah, baik. Demikian diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizhahullah ta'ala. Terus apa tujuan mereka membuat perantara? Diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala di dalam majmu' fatwanya, di dalam atau dalam risalah al-wasithah bainal haqq wal khalq, halaman 116. Qala Syekhul Islam rahimahullah taala, in arada bil wasitati annahu la budda min wasitah fi jalbil manafi' wa daf'il madar mithlu an yakuna wasitah fi rizqil ibad wa nasrihim wa hudahum yas'alunahu dhalika wa yarjuna ilayhi fihi fahada min a'zami syirkil ladhi kaffarallahu bil musyrikin. Kata Syekhul Islam, in arada bil wasitah, kalau yang diinginkan, dia menginginkan dengan wasitah ini, dengan perantara ini, labud min wasitah, harus ada perantara, fi jalbil manafi', untuk bisa mengambil kemanfaatan, wa daf'il madar, untuk bisa menolak kemadaratan, misla yakuna wasitah fi rizqil ibad, seperti adanya wasitah di dalam mendapatkan rizki para hamba, wa nasrihim wa hudahum, di dalam mendapatkan pertolongan mereka dan hidayah bagi mereka, yas'alunahu dhalika wa yarjuna ilaihi fi, yang mereka meminta kepadanya hal itu dan berharap kepadanya, fahada min a'zami syirk, maka ini termasuk dari sebesar-besar kesyirikan, alladzi kafarallahu bil musyrikin, yang telah Allah kafirkan karenanya kaum musyrikin. Ini tujuannya, tujuan mereka membuat apa? Wasitah, perantara. Tujuan untuk apa? Jalbil manafi' wa daf'il madar. Begitu. Dan inilah tujuan daripada mereka meminta asy-syafa'ah. Ya. Ini. Oleh karenanya apa? Allah kafirkan kaum musyrikin karena ini. Nah, misalkan, saya cuma menjadikan mereka sebagai sebab saja. Nah, maka diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizullah taala, wa ammal ladzi yattakhidul wasa'it wa ya'taqid annaha sabab wa la yad'uha wa la yadhbah lahu wa la yadhbah la wa ya'taqid anna al-ibadah lillah wa la ya'budu illa Allah, lakin yattakhidul wasayat ala anna asbab tuqarribu ilallahi biza'mihi wa yas'alullaha bijahihi bijahim wa haqqihim fa'amaluhu hada bid'atun wa wasilatun ila syirik. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, adapun orang-orang yang menjadikan wasayat perantara-perantara ini dan meyakini mereka hanyalah sebagai sebab untuk mendapatkan kemanfaatan dan menolak kemadaratan, sehingga mereka tidak berdoa kepada mereka, tidak meminta juga kepada mereka, tidak menyembelih kepada mereka, untuk mereka, dan meyakini bahwa ibadah itu hanya bagi Allah saja, dia tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, tetapi mereka menjadikan perantara tersebut sebagai sebab yang bisa mendekatkan mereka kepada Allah tabaraka wa taala dengan prasangkanya tersebut, sehingga mereka meminta kepada Allah dengan jah mereka, dengan kehormatan mereka, wa haqqihim, dan dengan hak mereka, dengan kedudukan yang ada pada mereka di sisi Allah, fa'amalu hadza bid'atun, maka amalannya ini adalah bid'ah, wa wasilatun ila syirk, dan itu adalah amalan yang menghantarkan kepada kesyirikan. Lihat. Ya. Jadi kalau meyakini mereka yang bisa memberikan kemanfaatan, mendatangkan kemanfaatan dan menolak madarat, maka ini syiriknya apa? Akbar. Ya. Kalau wasait ini, perantara ini diyakini sebagai pemberi. Ya. Atau yang mendatangkan kemanfaatan dan yang menolak madarat, maka ini syirik akbar. Tapi kalau perantara ini dianggap atau diyakini menjadi penyebab yang bisa mendekatkan dirinya dengan Allah, ya, maka ini adalah wasilah ila syirik. sebagai wasilah kepada kesyirikan. Ini menjadi syirkun asghar, syirik kecil. Ya. Demikian juga misalkan seseorang meminta barakah. Wal barakatu minallah, ya. Keberkahan berasal dari Allah tabaraka wa taala, ya. Kalau dia menganggap bahwasanya sesuatu itu bisa selain Allah tabaraka wa taala itu bisa memberikan barakah, maka ini syirkun akbar. Tetapi sesuatu itu ya dari selain Allah tabaraka wa taala itu dia menjadi sebab mendapatkan keberkahan barakah, maka ini menjadi syirkun asghar. Nah. Ya. Demikian. Baik. Kenapa demikian? Ini menjadi kebid'ahan dan wasilah ila syirk. Kata Syekh Shalih Fauzan, "Li'anna Allah lam ya'muruna bi'ittikhadil wasa'it fi du'a." Karena Allah tabaraka wa taala tidak pernah memerintahkan kita untuk mengambil perantara-perantara dalam berdoa. Wa talabi syafa'ah, di dalam meminta syafaat. Walaysa hadza sababul ijabati du'a. Dan ini bukan merupakan sebab terkabulnya doa. Asbab ijabati du'a kathirah, ya, banyak. Sebab-sebab untuk terkabulkannya doa itu apa? Banyak. Ya. Nah. Yang kita menempuh sebab-sebabnya maka pantas untuk terkabulkan doa kita. Misalkan mencari waktu yang mustajabah untuk berdoa, ya. Seperti sekarang misalkan menjelang maghrib di waktu Jumat, ya, di hari Jumat. Nah, daripada asar juga mencari sebab-sebab yang lain yang disyariatkan, maka ini dibenarkan. Tapi kalau yang selain dari apa yang ditetapkan oleh syariat, maka ini apa? Bid'ah wa wasilah ila syirik. Nah, demikian. Baik. Bisa dilihat dalam durus wa syarah ala nawaqil Islam karya Syekh Shalih Fauzan rahimahullah taala halaman 60-61. Sekarang qauluhu kafara ijma'an. Ucapan beliau, orang tersebut kafir secara ijma'. Siapa yang mengatakan ijma' selain daripada Syekh Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab, dari orang-orang terdahulu? Wa mimman hakal ijma' Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala fi Majmu'il Fatawa. Di antara orang-orang yang memberitakan kepada kita tentang ijma'nya perkara ini adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatawanya pada juz yang pertama halaman 124. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, فَمَنْ جَعَلَ الْمَلَائِكَةَ وَالْأَنْبِيَاءَ وَسَيْطَ يَدْعُوهُمْ وَيَتَوَكَلْ عَلَيْهِمْ وَيَسْأَلُهُمْ جَلْبَ الْمَنَافِ وَدَفْعَ الْمَضَرِ مِثْلُ أَنْ يَسْأَلَهُمْ غُفْرَانَ الذَّنْبِ وَهِدَايَةَ الْقُلُوبِ وَتَفْرِيجَ الْقُرُوبِ وَشَدَّ الْفَقَدْ فَهُوَ كَافِرٌ بِإِجْمَعِ الْمُسْلِمِينَ. Kalimat terakhirnya. Fahuwa kafirun biijma'il muslimin. Kata Syekhul Islam, faman ja'ala al malaikat wal anbiya. Barang siapa yang menjadikan para malaikat dan para nabi wasait sebagai perantara-perantara, yad'uhum wa yatawakkal 'alaihim, yang dia berdoa kepada mereka, meminta kepada mereka, bertawakal kepada mereka, wa yas'aluhum jalbal manafi', meminta kepada mereka untuk didatangkan kemanfaatan, wa daf'il madar, dan wa daf'al madar dan ditolaknya madarat mithlu ayyas'alahum ghufrana dhanbi seperti meminta kepada mereka diampuninya dosa wa hidayatal qulub diberikannya hidayah kepada hati-hati wa tafrijal qurub dan dibukanya petaka-petaka wa syaddal faqad fahuwa kafirun bi ijma'il muslimin maka dia kafir menurut kesepakatan kaum muslimin ya. Nah demikian juga dibawakan oleh Syekhul Islam dalam risalahnya Al-Wasithah Bainal Haqqi wal Khalqi halaman 116 sampai 121. Apa dalilnya bahwa ini kafir? Perbuatan seperti ini adalah kafir. Orang-orang yang menjadikan wasait antara dirinya dengan Allah ini kafir. Ketika dia membuat atau membuat wasait syirkiyah, menjadikan wasait syirkiyah. Dalil yang pertama adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam surah Az-Zumar ayat ketiga. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ. Lihat. Allah menyatakan وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ dan orang-orang yang telah menjadikan dari selain Allah sebagai wali-walinya مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى mereka mengatakan tidaklah kami beribadah kepada mereka kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah semata. Innallaha yahkumu bainahum fi ma hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka apa yang mereka perselisihkan. Innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang dusta lagi kafar. Kafir. Ya. Fasammallahu alladhina takhadhu min duni awliya wasa'ita lahum indallahi taqarrubu tuqarribuhum ilaihi sammahum kafirina kadhibin maka di dalam ayat ini Allah menyatakan orang-orang yang menjadikan dari selain Allah sebagai walinya dan perantara membuat perantara mengambil perantara bagi mereka di sisi Allah dengan tujuan untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah maka Allah namakan mereka sebagai kafirina kadhibin ya kadhib kafar. Nah, demikian. Ini yang pertama. Yang kedua adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam surah Yunus ayat 18. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syufa'una 'indallah qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ard subhanahu wa ta'ala 'amma yusyrikun. Nah. Lihat Allah namakan mereka dengan al-musyrikun. Al-musyrikun. Nah, demikian. Maka kata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, "Fasammahu syirkan ma'annahum yusammunahu tashaffu'an." Allah namakan perbuatan tersebut sebagai kesyirikan padahal mereka menamakannya dengan tashaffu'an. Meminta apa? Syafaat. Mereka namakan dengan meminta syafaat, tetapi Allah namakan dalam ayat ini dengan apa? Kesyirikan. Ya. Inilah yang menyebabkan apa? Mereka menjadi kafir. Nah, demikian. Ya. Sehingga kesimpulannya, kata Syekh Sulaiman Al-Syekh, cucu beliau, cucu daripada Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, di dalam kitabnya Tawdih An-Tawdih Al-Khalaq halaman 172, beliau mengatakan kullu wasitatin aw wasilatin naha syari'u anha la yajuzu ittikhaduha fi jalbi naf'in aw kashfi durrin. Kashfi durrin, ya. Setiap wasitah atau wasilah yang telah dilarang oleh syariat darinya, maka tidak boleh untuk diambil dalam rangka untuk mengambil kemanfaatan ataupun menyingkap kemadaratan. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Yunus ayat ke-106. Allah menyatakan, وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ. Jangan engkau meminta dari selain Allah apa yang tidak bisa memberimu kemanfaatan dan tidak bisa memberimu kemadaratan. Juga firman Allah Ta'ala dalam surah An'am ayat 17, Allah menyatakan, wa iyamsaska Allahu bidurrin falaka shifalahu illahu. Dan jika Allah menimpakan sebuah petaka, maka tidak ada yang bisa menyingkapnya kecuali Dia. Nah, demikian. Baik, sehingga semua bentuk wasithah ataupun wasilah yang telah dilarang oleh syariat tidak boleh untuk kita mengambilnya sebagai perantara. Ya. Nah, demikian. Baik. Demikian. Qauluhu wa yas'aluhumus syafa'ah. Sekarang masalah syafaat. Masalah syafaat masyaallah sebabnya luas ya. Nah. Tapi labas ini min babil muraja'ah. Ya, wal mudzakarah. Baik. Tapi insyaallah nanti pada sesi berikutnya ya, insyaallah ya. Nah, begitu. Nah. Sudah penat di sini. Baik. Mufhum insyaallah ya, bisa difahami insyaallah ya. Kalau terlalu cepat wala afu minkum. Kalau terlalu lambat wala afu minkum. Ya. Karena lidahnya beda. Gitu ya. Nah, begitu. Terlalu cepat mohon dimaafkan, terlalu lambat mohon dimaafkan. Gitu ya. Nah. Demikian. Wallahu a'lamu bissawab. نقتفي بهذا القدر ونسأل الله فيجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والحمد لله رب العالمين تفضلوا حفظكم الله